السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أعزني الله وإياكم، بل كتاب mempelajari kitabullah subhanahu wa ta'ala qira'atan wa tafsira, baik dari sisi bacaannya, tahsinnya, ataupun dari sisi maknanya. Ya, semoga apa yang kita upayakan dari talabul ilmi ya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala balasan, menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian datang masjid untuk mempelajari satu atau dua surat, itu lebih baik daripada kalian pergi ke satu pasar Butuhan untuk mengambil di situ dua ekor unta atau lebih. Jadi tiga ayat yang kita ambil, yang kita pelajari di masjid, dari masjid-masjid Allah, lebih baik daripada tiga unta yang kita ambil gratis. Padahal ini menunjukkan keutamaan mempelajari Al-Quran, kitabullah, kalamullah, karena di dalamnya ada sa'adatul abdi wa najatuh minan nar, ya, kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat, dan juga keselamatan dia di dunia dari kesesatan dan di akhirat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Masih kita pada penjelasan tafsir dari surat Al-Fatihah. Sebelum kita lanjutkan tafsirnya, kita kembali ya bersama-sama untuk memperbaiki bacaan kita. Ya, dengan akan ana bacakan dulu ya dari seperti biasa Al-Fatihah ya. Untuk mengikuti setelah ana baca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita ambil ya makna terjemahan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah jelas maknanya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. yang terkutuk, yang dirajam, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ta'awudz, jadi setiap kali kita hendak membaca satu surat dari surat-surat Al-Qur'an, kecuali apa? Kalau kita membaca surat At-Taubah. Maka kita afan bukan basmalah ya, semuanya kalau ta'awudz. Semua surat yang hendak kita baca kita buka dengan ta'awudz. Kecuali kalau kita mau khutbah, maka tidak datang sunnah untuk disa'udhu billahi minasyaitonir rajim, langsung saja karena kita sedang beristidlal, sedang berdalil. Ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat maknanya? Dengan menyebut nama Allah zat yang memiliki sifat rahmat dan juga apa? Memberikan rahmatnya kepada para hambanya. Sudah kita lewatkan ya, perbedaan yang lebih sahih antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah bahwasanya kalau Ar-Rahman ini sifat yang melekat pada zat Allah, kalau Ar-Rahim perbuatan Allah yang menyampaikan rahmatnya kepada para hamba. Iya. Meskipun nanti rahmat ada yang rahmat yang amah umum yang kaitannya dengan dunia, ada yang khasah kaitannya dengan agama. Iya. Ya, basmalah ini adalah apa? Ayatun mustaqillah, ayat tersendiri, bukan termasuk dari Al-Fatihah. Sudah kita sebutkan ya beberapa alasannya, dan dia didatangkan sebagai pembuka setiap surat kecuali surat apa? Al-Bara'ah atau At-Taubah. Ya, kenapa itu? Pada surat At-Taubah tidak dicantumkan basmalah. Ada beberapa alasan disebutkan oleh para ulama, di antaranya yang masyhur karena surat At-Taubah dengan Al-Anfal itu seperti satu ayat, seperti satu surat, karena pembahasannya mirip tentang jihad, tentang orang-orang munafik yang malas berjihad, yang enggan berjihad. Ada yang lain menyatakan bahwasanya kenapa di dalam surat At-Taubah enggak dicantumkan bismillahirrahmanirrahim? Katanya karena bismillahirrahmanirrahim kandungannya rahmat, rahmat, rahmat, rahmat. Sedangkan At-Taubah wah isinya adalah hardikan, ancaman atas mereka orang-orang munafik. Ya, sehingga tidak dicantumkan di dalamnya. Ya. Alhamdulillah demikian. Dan di sana ada pendapat yang lain. Ya, yang pertama tadi yang masyhur ya. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya apa? Segala puji. Ya, hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Segala puji. Dari mana kita mengetahui artinya segala, ada alnya itu. Lil istighraq, untuk meliputi segala macam pujian hanya berhak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sifat-sifat yang ada pada kita, dari sifat yang terpuji atau bentuk tubuh kita yang indah, yang pantas dipuji bukan kita, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Masih ingat di antara faedah didahulukannya Allah dulu kemudian Rabb, padahal zatnya satu. Karena lillah ini uluhiyah. Iya kan? Rabb rububiyah. Anda sudah belajar tauhid ya, uluhiyah dan rububiyah. Kalau uluhiyah kaitannya dengan apa? Ibadah. Rububiyah terkait dengan apa? Penciptaan alam semesta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menurunkan hujan. Didahulukan uluhiyah karena kalau orang sudah dia hanya menyembah kepada Allah, maka otomatis dia mengakui bahwasanya pencipta hanya Allah. Otomatis bahasanya mereka para ulama, jadi penunjukan tauhid uluhiyah kepada rububiyah dalalahnya adalah dalalatut tadammun. Dalalatut tadammun yakni bahwasanya setiap orang yang menetapkan uluhiyah hanya beribadah kepada Allah, maka mesti dia secara otomatis menetapkan Allah sebagai penciptanya, ya kan, yang mengatur alam semestanya. Nah itu uluhiyah dulu. Ditambah lagi uluhiyah ini adalah tauhid yang ditegakkan oleh para auliyaullah, para rasul, para nabi, para sahabatnya, para ulama. Iya. Sedangkan yang kedua rububiyah. Kalau rububiyah tidak mesti setiap orang yang menetapkan bahwasanya pencipta hanya Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah saja. Tidak mesti kan? Iya. Tapi penunjukan dalalahnya rububiyah kepada uluhiyah, kata ulama, penunjukan rububiyah kepada uluhiyah adalah dalalah istilzam. Maksudnya apa sih dalalah istilzam? Maksudnya setiap orang yang menyatakan bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta, satu-satunya alam yang mengatur alam semesta, satu-satunya pemberi rezeki, maka konsekuensinya seharusnya dia apa? Mengesakan Allah dalam ibadah. Tapi sebagian mereka mengesakannya dan yang lain enggan. Enggak mesti ya. Setiap orang yang menetapkan rububiyah, dia juga menetapkan apa? Uluhiyah. Karena kita tahu orang-orang kafir ketika ditanya, walain sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh layaquluna khalaqahunnal azizul alim. Kalau kamu tanya mereka orang-orang musyrikin, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah al-aziz al-alim, zat yang maha perkasa lagi maha berilmu. Tapi mereka prakteknya mengesakan Allah enggak dalam ubudiyah? Tidak. Mereka menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada berhala. Kalau rububiyah diakui oleh semua makhluk hampir, tidak ada yang enggan mengakuinya kecuali emang orang-orang yang sangat sombong. Itu pun hanya dalam lisannya saja dia mengatakan ana rabbukum al-a'la, aku adalah rob tertinggi. Siapa? Fir'aun. Tapi dalam hatinya Allah jelaskan, Allah ungkapkan kepada kita, wajhadu biha wasayqanat anfusum dzulma wa ulwa. Fir'aun menentang ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Musa yang begitu jelas, tongkat dilempar jadi ular, beliau memasukkan tangannya ke ketiak menjadi bersinar yang sangat terang, dan banyak-banyak lagi. Dia menentang secara zahirnya, tapi dalam hati meyakini kebenarannya. Sehingga ketika dia ditenggelamkan di lautan merah, mengatakan, amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Sekarang saya beriman kepada Tuhan ilah yang disembah oleh Bani Israel. Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal... Anda lupa setelahnya. Apakah baru sekarang yang kau beriman? Sudah terlambat, telat. Al-ana waqad asaita qablu... Al-ana asaita. Ya, dan sebelumnya kau termasuk minal mufsidin, ya, termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Nah itu, itu kenapa Allah dulu. Ya, kemudian apa? Rububiyah. Ya. Baru Allah, setelah itu Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim sudah lewat maknanya. Maliki yaumiddin. Nah, masih ingat enggak? Di antara faedah disebutkannya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbil alamin, kata Syekh Ibnu Taimiyah, apa? Untuk menunjukkan tarbiyah yang Allah berikan kepada para hambanya itu di atas rahmat kasih sayang, syukuri. Rabb kita Rabb penyayang, jangan dikufuri. Nah itu. Dan kita juga berupaya meneladani sifat Allah. Kita tarbiyah, kita didik anak istri kita dengan rahmat. Ya. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ya, ada dua qiraah, ada yang Maliki, ada Malik. Maliki pemilik hari. Ad-din hari pembalasan, hari kiamat. Dalam qiraah yang lain pakai maliki pendek, maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Siapa yang tahu kenapa di sini dikhususkan penyebutan kerajaan atau kepemilikan pada hari kiamat? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah raja pemilik dunia dan akhirat. Walillahil akhiratu wal ula, milik Allah dunia dan akhirat. Karena memang di saat itu tidak ada seorang pun makhluk yang berani mengaku diri sebagai raja. Wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Di hari kiamat engkau tidak mendengar suara kecuali desisan, suara yang sangat kecil. Semuanya tunduk tertunduk kepada Ar-Rahman, fala tasma'u illa hamsa. Maka di saat itu tidak engkau dengar kecuali hams, suara desisan saja. Ya, bisik-bisik yang sangat lirih, enggak berani. Ya, limanil mulkul yaum, kata Allah. Milik siapa? Iya, kerajaan di hari ini. Semuanya terdiam. Lillahil wahidil qahhar. Aidh. Ya, kenapa dikhususkan penyandaran kerajaan kepada Allah kepada hari kiamat? Karena di saat itu begitu jelasnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan yang sangat mutlak, ya. Dan semuanya manusia makhluk tertunduk, tidak ada yang berani berbicara. Ya. Yauma la takallamu nafsun illa bi idzni, di hari yang tidak ada seorang pun berbicara berani tanpa izin dari Allah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Mana ya apa? Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah. Iya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami apa? Meminta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya beribadah kepada Allah. Ini tauhid. Didahulukan. Ya, hak Allah iyyaka na'budu ini, ya kan? Setelah iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Hak siapa ini? Hak hamba. Di nomor dua kan. Hak Allah dulu tentunya, ibadah dulu. Kemudian baru isti'anah. Iya, hak dulu, hak Allah dulu dipenuhi. Iyyaka na'budu, baru iyyaka nasta'in. Ya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iyyaka na'budu ini bisa menolak penyakit riya dalam ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, bisa membersihkan hati kita dari penyakit riya, penyakit ujub, bangga dengan amalan. Wa iyyaka nasta'in, ini juga bagus juga untuk menepis penyakit. Kalau tadi iyyaka na'budu itu adalah untuk mengobati penyakit-penyakit riya. Iya. Kemudian iyyaka nasta'in untuk mengobati penyakit-penyakit ujub. Ini bahwasanya kita bisa beribadah dengan beragam ibadah, ini semua bukan dari kemampuan kita, kekuatan kita, itu dengan sebab pertolongan dari Allah. Sehingga seorang hamba dalam kondisi bersih ya hatinya dari beragam penyakit yang menghalangi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinash shiratal mustaqim, ini yang belum kita baca tafsirnya, penjelasannya. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah as-shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Dijelaskan di sini dalam tafsirnya, dullana wa arsyidna wa waffiqna ila at-tariqil mustaqim wa tsabbitna 'alayhi hatta nalqaka wa huwa al-islam. Makna ihdinash shiratal mustaqim adalah tunjukilah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, beri taufik kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Iya, di sini disebutkan al-Islam. Sebagian yang lain menyebutkan antara tafsir, ada yang menafsir Al-Qur'an. Yang lain menyatakan as-sunnah wal jamaah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semuanya satu kesatuan, saling melazimi satu sama lainnya. Al-Qur'an, as-sunnah, al-Islam saling melazimi satu sama lainnya. Dan bisa disimpulkan kata beliau, maka makna as-siratul mustaqim adalah mengamalkan semua perintah-perintah yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua larangan yang Allah larang. Yaitu siratul mustaqim, ya. Mengamalkan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Di sini dikatakan oleh al-musannif rahimahullah, wasabitna 'alaihi hatta nalqaq, dan kokohkanlah kami di atas siratul mustaqim sampai kami berjumpa denganmu. Dan ini adalah implementasi perwujudan dari perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagian ahli nahwu, sebagian ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Bukankah kita sudah di atas jalan yang lurus, Islam? Maka sebagian menafsirkan bahwa berarti maknanya minta dikokohkan oleh Allah di atas Islam ini sampai meninggal. Tapi sebenarnya lebih luas dari itu cakupannya. Bukan hanya minta diberi kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sampai berjumpa dengan Allah, tapi juga lebih dari itu, minta kepada Allah untuk apa? Diberi ilmu pengetahuan dan diberi taufik untuk mengamalkannya. Karena sebagian orang ada yang kenal Islam secara global saja gitu. Salat ya ikut-ikutan, puasa ikut-ikutan, ibadah ini ikut-ikutan, bagaimana rinciannya dalilnya enggak tahu. Ini juga perlu taufik dari Allah. Dan yang lain dapat ilmunya dia rinci, belum dapat taufik untuk mengamalkannya. Ini juga perlu petunjuk juga. Yang ini dimuat dalam doa kita ini, ihdinash shiratal mustaqim. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah merincinya di dalam kitabnya. Rinci sekali tentang kandungan dari ihdinash shiratal mustaqim. Cakupannya banyak. Ya, cakupannya sangat banyak. Kadang kita terlewatkan dari sesuatu yang seharusnya kita yakini, belum dapat ilmunya. Kita butuh taufik dari Allah untuk kita mengetahui ilmunya, kemudian meyakininya. Iya. Dan masih banyak lagi rinciannya. Cuma di sini adalah tafsir yang ringkas, maka kita cukupkan apa yang kita tambahkan tadi. Ya. At-tariqul wadih al-musil ila ridwanillah. As-siratul mustaqim, yang kita minta sehari-hari di dalam setiap sholat kita, apakah yang wajibnya ataupun sunnahnya, adalah jalan yang jelas yang ia bisa mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Alladzi dalla 'alaihi khatam rusulihi wa anbiya'ihi, yang mana jalan tersebut yang jelas yang bisa mengantarkan kepada Allah dan surganya adalah jalan yang telah ditunjukkan kepada oleh yang telah ditunjukkan oleh penutup para rasul dan para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala sabila ila sa'adatil 'abdi illa bil istiqamati 'alaihi. Maka tidak ada jalan bagi seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan dia istiqomah di atas al-Islam. Iya. Dan al-Islam kata Imam Al-Barbahari as-sunnah wal as-sunnah, as-sunnah wal Islam, al-Islam wal sunnah. Seorang yang berislam kemudian dia belum mendapatkan taufik kepada as-sunnah, maka belum sempurna keislamannya. Iya. Kadang sebagian kelompok menisbahkan dirinya kepada Islam dalam keadaan dia keluar dari Islam. Iya. Mengerikan, ya. Kemudian dikatakan di sini jelas ya, mana ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang jelas, jalan yang mengantarkan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Qur'an was-sunnah, ya, atau al-Islam, ya, atau as-sunnah wal jamaah, atau melaksanakan perintah-perintah Allah dan apa, meninggalkan larangan-larangannya. Itu apa? As-siratul mustaqim yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Allah dan kepada surganya. Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Nah, kita belajar ini juga di dalam rangka apa? Menjalani as-siratul mustaqim. Iya. Jadi orang yang di atas siratul mustaqim itu bertingkat-tingkat ya, keadaannya sesuai dengan ilmu dan amalannya. Semakin ilmunya luas dan amalannya banyak, maka semakin sempurna keberadaan dia di atas siratul mustaqim. Semakin kurang, ya semakin kurang pula kedudukannya di dalam al-Islam. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini dijelaskan apa sih makna siratul mustaqim? Ini jalannya orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Di dalam ayat yang lain dijelaskan. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka iya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dikasih nikmat oleh Allah. Siapa saja? Para nabi, as-siddiqin, asy-syuhada was-shalihin. Ah itu. Ya, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, jalannya para nabi, jalannya asy-syuhada, jalannya as-siddiqin dan jalannya as-shalihin. Iya. Dikatakan di sini ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan golongan yang dimurkai atas mereka, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Dijelaskan oleh al-mufassirun di sini, tariqul ladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin fahum ahlul hidayati wal istiqamati wa la taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim alladziina 'arafuul haqqo wa lam ya'maluu bihi فهم اليهود ومن كان على شاكلتهم الضالين وهم الذين لم يهتدوا فضلوا الطريق وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. Ya, jadi jalan yang lurus adalah jalan mereka, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan nikmat yang dimaksud, nikmat apa sih? Iya. Katanya thariqul ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Fahum ahlul hidayah, maka mereka adalah para pemilik hidayah dan orang-orang yang di atas istiqamah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi 'alaihim, dan janganlah kau ya Allah jadikan kami termasuk orang-orang yang menempuh jalannya orang yang dimurkai atas mereka. Siapakah jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita berlindung diri dari jalan mereka? Yaitu alladzina 'araful haqqo wa lam ya'malu bih, yaitu orang-orang yang mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Wa humul yahud, yaitu orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi itu mendapati dengan jelas dalam kitabnya. Kitab apa? Orang-orang Yahudi. Injil atau Taurat? Taurat. Iya, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Di situ disebutkan begitu jelas sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, sangat-sangat jelas. Saking jelasnya, maka mereka lebih meyakini tentang kebenaran Nabi Muhammad daripada apa? Sallallahu alaihi wasallam, daripada meyakini anaknya sendiri. Anak sendiri enggak yakin ini anak saya apa tidak. Tapi itu Nabi jelas-jelas persis gitu sifat-sifatnya yang ada seperti yang termaktub di dalam kitab mereka. Cuma mereka sembunyikan. Iya, sembunyikan karena alasan mencari dunia atau karena alasan gengsi, karena nabi yang diutus ternyata bukan dari golongan mereka. Yang mereka harapkan selama ini adalah nabi itu diutus dari mereka, orang-orang Yahud. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui. Haitsu yaj'alu risalata, di mana Allah tempatkan risalahnya. Allah milih dari ummiyun, penduduk Arab yang ummi, yang mereka kebanyakan saat itu tidak bisa baca tulis. Ya, justru di situ terlihat mukjizatnya. Iya. Ini jelas-jelas kitabullah, karena nabi yang diutus enggak bisa baca tulis. Bagaimana mungkin nabi yang tidak bisa baca tulis mendatangkan kalimat-kalimat yang sebesar ini? Ya. Kata beliau rahimahullah, "Alladzina 'arafuul haqqo wa lam ya'malu bih," yaitu mereka yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Wahumul yahud, itu orang-orang Yahudi. "Wa man kana 'ala syakilatin," dan juga golongan yang sejenis dengan mereka. Maka kalau kita tahu ilmu, segera kita amalkan, meskipun sekali. Iya, diamalkan. Kalau tidak, maka kita terjatuh kepada jalannya orang-orang Yahud, jalannya al-maghdubi 'alaihim. Kita tahu ilmu, kita amalkan. Meskipun sekali. Iya. Kayak Imam Ahmad sampai pun ketika membekam, beliau memberi satu dinar itu kan untuk mengamalkan hadis Rasulullah, di mana beliau ketika berbekam membeli ya, yang memegangnya dengan senilai satu dirham atau berapa itu, ngikut, ya, diamalkan. Bukan hanya yang wajibnya, yang sunnahnya juga diamalkan, ya, sebisa mungkin, minimal sekali, ya. Wadh-dhalin, sedangkan adh-dhalin, orang-orang yang sesat adalah wahumul ladzina lam yahtadu, yaitu orang-orang yang tidak dapat petunjuk. Fadhallu thariq, sehingga mereka menyimpang dari jalan yang hak. Wahumun nasara, itu orang-orang Nasrani. Ya. Wa man ittaba'a sunnatahum, dan setiap orang yang mengikuti jalan-jalan mereka, yang mereka beribadah tidak di atas al-burhan, tidak di atas dalil, dalil kitab wa sunnah, sesat. Ya. Mereka hanya amilatun nasibah tasla naran hamiyah, prama capek, tapi akhirnya masuk neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua golongan ini, dan sifat dari dua golongan ini, sifat dari dua golongan ini. Golongan yang pertama, orang-orang yang hur, sifatnya bagaimana? Tahu al-haq tapi tidak mau mengamalkannya. Golongan kedua, an-nasara. Iya. Rajin dia beramal tapi tidak di atas bimbingan dari kitabullah. Wa fi hadha du'a'i shifa'un liqalbil muslimi min maradil juhudi wal jahli wad dhalali. Dalam doa ini ada penawar, obat bagi qalbil muslim. Iya, hati muslim dari penyakit juhud, penentangan, wal jahl, kebodohan, wad dhalal dan kesesatan. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ini kan mengobati apa? Penyakit penentangan. Karena sifat-sifat orang Yahudi menentang kebenaran setelah datang kepada mereka. Iya. Dan juga penyakit kebodohan, wabbalal dan juga kesesatan, yaitu melekat pada diri mereka orang-orang Nasrani dan yang sejenisnya. Dan kata Syekh Utsaimin, ya, orang Yahudi, orang Nasrani juga sangat dapat, al-maghbub dapat juga, bukan berarti dia sesat kemudian gak dimurkai, dimurkai juga. Dan juga sama, orang Yahud selain dia maghbub sesat juga, cuma yang paling menonjolnya mereka dimurkai karena tahu ilmu meninggalkannya. Iya. Sedangkan orang-orang Nasara rajin beribadah beramal tapi tidak di atas bimbingan, ya. Sehingga kata para ulama kita, mereka-mereka orang yang berilmu kemudian tidak mau mengamalkan ilmunya, maka dia kondisinya seperti orang-orang Yahud. Dan sebaliknya, orang-orang yang ahli ibadah di antara kita, ya, kemudian tidak di atas sunnah tapi di atas kebid'ahan, ya, maka dia seperti katanya orang-orang Nasrani. Kemudian wadalalatun ala anna a'zama ni'matin 'ala al-itlaq hiya ni'matul Islam. Di dalam ayat ini juga ada dalil yang menunjukkan bahwa nikmat terbesar secara mutlak adalah nikmat Islam. Nikmat kan sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, nikmat dunia dan nikmat agama. Iya. Itu nikmat dunianya enggak dimasukkan di sini. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat apa? Dunia atau agama? Agama. Berarti nikmat dunia itu kecil, nggak ada apa-apanya, nggak terangkap dibandingkan dengan kenikmatan ini. Kenikmatan apa? Agama. Kenikmatan mendapatkan petunjuk di atas shiratal mustaqim. Ya, sehingga semestinya kita untuk mencari kenikmatan ini yang sangat besar, yang Allah Subhanahu Wa Taala besarkan. Dan itu juga yang dikejar oleh mereka, para nabi, para rasul dan pengikutnya. Nikmat apa? Ad-din. Talabul ilmi dan mengamalkannya. Harus kita lebih semangat untuk talabul ilmi daripada kita mencari apa dunia. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Faman kana a'rafa lil haqqi wa tba'alahu kana aula bis siratil mustaqim." Maka siapa saja yang lebih kenal kepada al-haq dan lebih mengikuti al-haq, maka dia lebih utama. Iya, di atas siratal mustaqim. Wala raiba anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum aula an-nas bidzalik, dan tidak diragukan lagi bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam merekalah manusia yang paling utama dengan siratal mustaqim setelah para nabinya alaihi salatu wasallam. Fadallatil ayah ala fadlihim, dan ternyata ayat ini juga ada dalalah, dalil yang menunjukkan atas keutamaan siapa? Para sahabat. Sehingga jangan sekali-kali berani mencerca mencemooh para sahabat. Allah puji mereka di dalam banyak ayat, di antaranya dalam Al-Fatihah, an'amta 'alaihim. Iya. Wa 'azimi manzilatihim radhiyallahu 'anhum, dan juga ayat ini menunjukkan besarnya kedudukan mereka radhiyallahu 'anhum. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Wa yustahabbu lil qari'i an yaqula ba'da qira'atil Fatihah amin, dan disunahkan bagi setiap pembaca ketika dia selesai membaca Al-Fatihah waladhdhalin, untuk apa? Menutupnya dengan amin. Apa makna amin? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ya, karena ini doa, sehingga ditutup dengan amin. Sehingga kalau kita misalkan lagi berdoa, mengirim doa, apa bentuknya tulisan atau ucapan, kita akhiri dengan amin juga. Itu doa. Semoga engkau diberikan oleh Allah SWT jalan keluar dari kesulitanmu. Amin. Enggak mesti yang aminnya yang lain, kita yang berdoa juga mengaminkan gitu. Kayak imam juga kan mengaminkan juga disunahkan. Ya. Wa ma'naha, maknanya Allahumma stajib, Allah kabulkanlah. Wa laysat ayatan min surat Al-Fatihah, dan amin tidak termasuk apa? Ayat dari surat Al-Fatihah dengan kesepakatan para ulama. Ya, wa lihadza ajma'u 'ala 'adami kitabatiha fil mushahif. Oleh karena yang mereka para ulama sepakat bahwasanya amin tidak ditulis di dalam mushaf-mushaf. Ya. Alhamdulillah telah selesai dari kita penjelasan ringkas dari apa? Tafsir surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk ke surat yang kedua, itu suratul Baqarah. Apa makna Al-Baqarah? Sapi betina. Ya. Nanti akan ada ya kisahnya tentang Al-Baqarah. Ya. Inna Allah amurukum an tadhbahu baqarah. Ya, ketika terjadi percekcokan di antara Bani Israil tentang seorang yang mati, siapa yang membunuhnya nih? Ya, maka mereka saling menuduh satu sama lainnya, kemudian mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Nabi Musa, cari sapi sembelih. Sengaja sapi yang dicari karena sebelumnya Bani Israil begitu mengagungkan sapi sehingga diperintah untuk dipotong. Setelah itu diambil satu bagian dari sapi dan dipukulkan kepada orang yang mati tadi, kemudian dia berbicara sejenak menyebutkan siapa yang membunuhnya. Yang membunuh saya adalah ponakan saya, dia terburu-buru pengen dapat waris. Mati lagi dia. Ya. Al-Baqarah. Ya. Baik, kita baca bersama-sama dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Lam panjangnya 6 harokat, Mim 6 harokat. Cara menghitungnya ya gini, kalau untuk pemula ketukan ketujuh sudah ganti. Alif Lam, sudah Mim ketujuhnya. Kemudian pada lam, kan di situ lam akhirnya mim, lam bertemu dengan mim, maka idgham ditahan dulu dua harokat ya. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi. هدى للمتقين. Ada titik dua itu mu'anaqah. Maksudnya apa? Maksudnya antum silakan berhenti di satu tempat. Boleh pada titik yang pertama atau yang kedua. Kalau titik yang pertama, dzalikal kitabu la raib. Yang kedua yang sambung, fihi hudan lil muttaqin. Atau titik yang kedua berhentinya, dzalikal kitabu la raiba fih. Saya sambung. Ya. Kemudian alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. أولئك على هدى من ربهم Di sini ada tulisan itu sola itu ya, sin lam alif. Maksudnya apa? Al-waslu aula, disambung lebih utama, berarti boleh. Itu maksudnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini dibuka dengan potongan-potongan dari apa? Huruf-huruf hijaiyah. Alif, lam, mim. Alif huruf kan? Lam huruf, mim huruf. Kita baca penjelasannya dari Al-Musannif rahimahullah. Suratul Baqarah. Alif, lam, mim. Katanya hadhihi al-hurufu wa ghayruha min al-hurufi al-muqatta'ati fi awail as-suwar, Allahu a'lamu bi muradihi minha. Huruf-huruf ini dan selainnya dari potongan-potongan huruf hijaiyah yang ada di awal-awal surat, kan ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada sad, ada qaf dan yang lainnya. Ada hamim. Iya kan? Ada kaf, ha, ya, ain, sad. Iya, dan yang lainnya. Kata beliau di sini, huruf-huruf ini dan selainnya dari potongan-potongan huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surat, wallahu a'lam bi muradihi minha. Allah lebih tahu maksudnya apa. Sebagian ahli tafsir menyerahkan maksudnya kepada Allah. Berarti ini termasuk ayatnya apa? Mutasyabihah ya gitu ya. Hanya Allah yang tahu. Sebagian yang lain dari Syekhul Islam, Syekh Ibn Utsaimin menyatakan bahwasanya ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Enggak ada maknanya. Alif, ba, ta. Tapi ada maghzan. Ada tujuannya didatangkan. Bukan sia-sia. Karena Al-Quran, la ya'til batilu min bayni yadayhi wal min khalfih. Tidak datang kebatilan, kesia-siaan dari kanan dan kirinya. Ada faedahnya. Ya. Dan faedahnya disebutkan di sini. Ya. Katanya wa fiha isyaratun ila i'jazil Qur'an. Pada potongan-potongan huruf ini ada mukjizat Al-Qur'an, kehebatan Al-Qur'an bisa melemahkan dan mengalahkan lawan. Ya. Dari sisi mana? Lihat, ya. Faqad waqa bihi tahaddil musyrikin. Telah terjadi tantangan dengan Al-Quran terhadap kaum musyrikin. Allah menantang di banyak tempat di dalam Al-Quran. Siapa mereka? Kaum musyrikin Arab yang fasih bahasa Arabnya. Fa'ajazu an mu'arabati. Mereka lemah tidak mampu untuk menghadapinya. Ya. Padahal Al-Quran ini wa huwa murakkabun min hadhil huruf allati tatakawanu minha lughatul Arab. Padahal Al-Quran yang kalian wahai kaum musyrikin Arab yang fasih, iya, turun dengan huruf-huruf yang tersusun darinya bahasa Arab yang kalian berbicara dengannya. Lihat, kalau misalnya Al-Quran datang dengan bahasa saya Arab, ditantang supaya orang Arab mendatang, misalnya, ya nggak bisa. Tapi ini bahasa Al-Quran, bahasa mereka, toh mereka tetap nggak mampu. Ini menunjukkan apa? Mukjizat Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Iya, satu saya satu surat saja nggak bisa. Ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan dari Al-Qur'an kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithli, satu surat saja silakan datangkan. Bahkan Allah tantang lebih hebat dari itu, silakan kumpulkan seluruh manusia, jinnya enggak mampu mendatangkan semisal Al-Qur'an, satu surat saja. Yang bagus dalam lafadznya, yang bagus dalam maknanya enggak bisa. Sebagian ya mereka para kazzabun pendusta seperti Musailamah mencoba yang membuat dan hasilnya membuat anak-anak tertawa, iya, isinya tentang kodok dan kodok, iya. Katanya di sini fadalla ajizul arabi anil ityani bimithlihi ma'annahum afsahun nas ala annal quran min indillah. Ketidaksanggupan orang-orang Arab untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, satu surat saja enggak bisa, padahal mereka adalah manusia yang paling fasih bahasa Arabnya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaisa min 'indi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bukan dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang ummi. Enggak bisa baca tulis. Iya. Kalau misalkan nabinya pinter, misalkan ya, bisa baca tulis, barangkali manusia menduga, barangkali dia belajar sama ahlul kitab, tapi beliau enggak bisa baca tulis. Dari mana lagi kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu, ya. Kemudian di sini jadi alif lam mim, bagaimana? Ini potongan dari apa? Huruf-huruf hijaiyah. Tidak ada maknanya, tapi ada maksud, ada tujuannya untuk ijaz, melemahkan mereka, manusia yang tidak mau beriman dari kalangan Arab. Makanya untuk perhatikan ya, setelah potongan-potongan ayat ini biasanya setelahnya isinya Alkitab, Alkitab, Alkitab. Alif lam mim dzalikal kitabu, qaf wal Qur'anil Majid, shad wal Qur'ani dzikr. Ah itu. Untuk ijaz Al-Qur'an. Antum amatilah, cari ayat yang awalnya potongan-potongan dari huruf-huruf hijaiyah setelahnya tentang Al-Qur'an. Ah untuk menunjukkan mukjizat Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an ini tersusun dari huruf-huruf hijaiyah yang kalian berbicara dengan alif, lam, mim, qaf, shad. Tapi kalian tidak mampu ya mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Ini mukjizat tentang kebenaran Al-Qur'an ya. Dzalikal kitabu la raib, dzalika itulah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Itu kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau hadza ini dekat ya. Kalau dzalika apa? Itu jauh. Loh, kenapa di sini digunakan kata tunjuk jauh? Padahal Al-Qur'an dekat di tangan kita, di samping kita, di sekitar kita. Nah, ada dua jawaban disebutkan oleh Asy-Syanqiti rahimahullah. Jawaban yang pertama, maksudnya zalika ini mengisyaratkan kepada Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Yang kedua, zalika ini kata tunjuk bentuk jauh aslinya ya. Tapi dia digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Kenapa? Karena di antara karena tujuannya untuk pengagungan. Jadi orang Arab ketika mereka mengagungkan sesuatu, maka caranya dengan menunjuk sesuatu yang dekat dengan alat tunjuk yang jauh. Untuk jadi menunjukkan Al-Qur'an itu tinggi tempatnya, mulia, sehingga penunjuknya pakai dzalika, seperti kita menunjuk sesuatu yang tinggi, jauh, untuk menunjukkan kemuliaan Al-Qur'an. Nah itu. Jadi jawaban yang kedua, kenapa digunakan dzalika itu padahal Al-Qur'an dekat dengan kita untuk menunjukkan keagungan Al-Qur'an, ketinggian Al-Qur'an. Ya, biasa mereka orang Arab ketika menunjuk sesuatu yang memang agung, besar dengan dzalik meskipun dekat dengan mereka, ya. Dzalikal kitabu la raib, itulah Alkitab, yaitu Al-Qur'an yang tidak ada pada yang keraguan. Hudallil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dikatakan dalam tafsirnya di sini, dzalikal Qur'anu huwal kitabul 'adzim, itulah Al-Qur'an, kitab yang sangat agung. Alladzi la syakka annahu min 'indillah, yang tidak diragukan lagi bahwa itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala tartabu fihi, sehingga jangan kalian ragu padanya. Kalau ragu sedikit saja kufur. Tidak sampai penentangan, ragu saja sudah kufur. Sehingga orang-orang kafir itu target mereka adalah membuat kaum muda, kaum muslimin ragu dengan agamanya. Cukup, karena mereka faham, tahu, sekedar kaum muslimin ragu dengan agamanya, kafir. Dalilnya apa? Innal ladzina amanu tsumma lam yartabu itu. Iya. Sehingga orang beriman kemudian dia tidak ragu. Kalau ragu berarti kafir. Benar enggak ya Al-Qur'an ini? Nah, itu sudah. Na'udzubillah. Ya, terjadi kepada kekufuran, harus yakin. Ya. Fala tartabu fi, sehingga jangan kau ragu padanya, apalagi menentang. Yantafi'u bihil muttaqun alladziina yakhafuna Allah wa yattabi'una ahkamah. Di sini kenapa dikatakan hudallil muttaqin? Ya, padahal dalam ayat yang lain Al-Qur'an ini hudallin nas, umum. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa hudallin nas, sebagai petunjuk bagi manusia seluruhnya. Tapi dalam ayat ini kenapa dikhususkan hudallil muttaqin? Kalau yang pertama tadi hudallin nas, karena memang secara hakikatnya Al-Qur'an ini petunjuk bagi manusia, tapi ternyata yang ngikuti, yang petunjuk membimbing mereka kepada jalan keselamatan dan surga, cuma yang mau mengikuti siapa? Hanya orang-orang yang bertakwa saja, sehingga dikhususkan menyebutkan mereka hudallil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Yantafi'u bihil muttaqun alladziina yakhafuna Allah, yang bisa mengambil faedah dari Al-Qur'an adalah al-muttaqun, orang-orang bertakwa yang mereka yakhafuna Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yattabi'una ahkamah, dan mau mengikuti dan mengamalkan hukum-hukum yang tercantum di dalamnya. Ya, adapun orang-orang munafik, orang-orang kafir, maka dengan Al-Qur'an semakin bertambah kekufurannya. Faham ya? Jadi di tempat yang lain hudal linnas. Ini hudal lil muttaqin. Hudal linnas petunjuk bagi manusia seluruhnya. Ya, petunjuk. Karena hanya saja prakteknya, kenyataannya manusia ada yang ikut, ada yang enggak gitu. Ya. Kalau mereka semua ikut, ya mereka dapat petunjuk. Cuma yang ikut hanya orang bertakwa, maka dikhususkan dalam surat ini al-muttaqin dengan petunjuk. Wallahu ta'ala ala wa'alam. InsyaAllah akan kita baca kelanjutan dari tafsir surat Al-Baqarah ini pada kesempatan berikutnya bismillah. Semoga yang sedikit ini bisa difahami dan diambil faedahnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.